digital selalu lahir dan menimbulkan paradoks yang terasa lucu tapi juga ironi. Bayangkanlah ketika semua kita keluarga berkumpul untuk makan bersama. Keluarga besar dari berbagai tempat datang ke tempat pertemuan. Tapi apa yang terjadi? Bukan dialog menumpah rasa rindu. Masing-masing asik dengan smartphone-nya, saling mengirim berita atau chatting ke sana sini. Akhirnya, perkumpulan jadi terasa aneh. Badan kita di ruang yang sama, tapi hati kita melanglang buana. Kita duduk di meja yang sama, tapi masing-masing berkomunikasi entah dengan siapa. Makanan tampaknya kalah dengan smartphone yang kita pegang. Makanan tampaknya harus menunggu giliran dimakan oleh pemesannya, karena foto akan mengawali segala-galanya. Bahkan doa bisa terlupakan, tapi memfoto makanan tak boleh diabaikan. Ironi, tapi itulah kenyataan. Digital harusnya menolong kita. Dari jauh jadi dekat, terpisah jadi sama, bukan sebaliknya. Hati-hati, jangan sampai di era yang maju ini, digital membuat kita terpisah. Tapi kalau terpisah, jangan salahkan teknologi yang maju. Kitalah yang salah memakainya. Bersama saya, Bigman Sirait.